Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat keimanan, terutama nikmat hidayah, sehingga pada hari ini alhamdulillah Allah masih memudahkan kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Ini sudah masuk hari keberapa? Nah, ibu-ibu, sudah hari berapa ini ibu-ibu? Saking khusyuknya ibadahnya ibu-ibu lupa hari dan berapa hari puasanya. Berapa hari yang masih muda ini, berapa hari? 13. Maka nanti malam insyaallah kita sudah masuk ke malam yang ke-14. Ya. Maka nikmat hidayah yang Allah telah berikan kepada kita selama 13 hari ini, kita bisa menjalankan ibadah puasa di siang harinya dan menjalankan ibadah salat malam di malam harinya, itu sangat harus kita syukuri. Karena hidayah itu sangat mahal. Bahkan gak bisa dibeli, gak ada yang jual hidayah. Bahkan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa paman Nabi yang paling terkenal? Hah? Yang selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Abu Talib, yeah. Abu Talib bin Abdul Muttalib, yeah. Saudaranya ayahanda Rasulullah SAW, Abdullah. Beliau dari dulu, yeah, semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pada umur, nah, banyak yang lupa sejarah Rasulullah SAW. Pada umur berapa Rasulullah SAW menerima wahyu? 4. Berarti masih kecil sudah menerima wahyu. 4 tahun apa 40 tahun? 40 tahun. Baik, Rasulullah SAW menerima wahyu umur 40 tahun. Semenjak itu Rasulullah SAW menyebarkan dakwahnya, banyak kaum kufar, banyak kaum kafir Quraisy membenci Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah tauhid. Akan tapi Abu Talib paman Rasulullah SAW berada di garda terdepan, di barisan terdepan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat perjuangan Abu Talib, ya, menyayangi keponakannya, melindungi keponakannya dari gangguan orang-orang kufar ketika berdakwah. Akan tetapi ketika Abu Talib berada di ambang kematian, ketika sakratul maut datang kepada Abu Talib, ya, kepada Abu Talib datang sakratul maut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di samping beliau, duduk di samping beliau, yang mana kala itu Abu Talib masih kekeh, masih tetap berpegang kepada agamanya ayahnya, agama ayahnya Abdul Muttalib, yaitu agama apa? Ajarannya apa? Menyembah berhala. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib? Ya ammi, qul kalimatan. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Ya ammi, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang mana dengan kalimat tersebut nanti di hadapan Allah aku akan jadikan kalimat tersebut untuk membelamu, ya ammi, ya pamanku. Ya. Ya paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Yang mana kalau engkau ucapkan kalimat itu, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala aku bisa membelamu, memberikan syafaat kepada dirimu. Abu Thalib diam. Dan di samping beliau ada Rasulullah SAW, juga di situ ada siapa? Abu Jahal. Nah, ini masalahnya. Ketika Abu Jahal juga ada di samping Rasulullah SAW, Abu Jahal mengatakan kepada Abu Thalib, kepada Abu Thalib, memberikan syubhat, memberikan keraguan ke dalam hati Abu Thalib. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Atarghabu an millati abika Abdul Muthalib? Apakah engkau membenci ajaran ayahmu, yaitu ajaran Abdul Muthalib? Maka ketika mendengar itu, Rasulullah SAW juga kembali mengucapkan, ya ammi qul la ilaha illallah, pamanku ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang bisa aku perjuangkan dirimu nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal juga mengulang perkataannya. Sampai itu berulang 3 kali. Sampai apa kata Abu Thalib? Bal ala millati Abdul Muthalib. Aku berada di atas ajaran Abdul Muthalib. Yaitu apa? Menyembah berhala. Maka Abu Thalib meninggal dalam keadaan apa? Kafir. Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalaulah seandainya bukan gara-gara diriku, gara-gara syafaat yang aku berikan kepada Abu Thalib, maka sesungguhnya dia berada di kerak neraka. Akan tetapi karena doa Rasulullah SAW kepada Allah meminta keringanan, kenapa? Karena Abu Thalib itu sudah berjuang melindungi Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Baik. Apa hukuman yang diberikan kepada Abu Thalib? Yaitu memakai sendal api. Memakai sendal api neraka, yang mana kalau sendal itu kepakai, kalau sendal itu dipakai, otaknya mendidih. Dan itu adalah azab teringan di neraka. Ya, kebayang ya? Azab teringan di neraka adalah memakai sendal api, yang mana kalau sendal itu dipakai, badannya mendidih sampai ke otak. Bagaimana kalau kita menjadi bahan bakarnya di keraknya? Ini orang yang berada paling atas neraka, pakai sendal api itu anggapnya. Lalu bagaimana kalau di bawah? Ya. Lihat bagaimana perjuangan Abu Thalib dalam memperjuangkan Islam, memperjuangkan Rasulullah SAW, melindungi Rasulullah SAW. Akan tetapi Allah tidak berikan hidayah kepada Abu Thalib. Kita perjuangan kita untuk Islam apa? Pagi habis subuh kadang masih tidur, bangun ketika duha, duha mungkin bekerja, pikir lupa. Sholat zuhur kalau ingat sholat, kalau ingat, kalau lupa wallahu a'lam. Sampai asar, zuhur sampai asar tidur lagi. Nanti asar sampai maghrib tidur lagi. Karena katanya di ada hadis yang tersebar bahwasanya tidurnya orang puasa ibadah. Lalu dia tidur dari pagi sampai maghrib. Mengira itu ibadah. Hadis ini lemah ya, enggak bisa dijadikan hujjah, enggak boleh dipegang. Tidak ada perjuangan kita untuk Islam kalau dibandingkan sama Abu Thalib itu belum seberapa perjuangannya. Akan tetapi Allah berikan kita hidayah. Abu Thalib yang itu perjuangannya enggak Allah berikan hidayah. Sampai Allah turunkan ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang-orang yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha." Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka ketika kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, maka syukuri. Jangan disia-siakan. Jangan ketika Allah telah berikan kita hidayah, kita tinggalkan hidayah yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah kenikmatan tersebut. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Siapa yang mengamalkan hidayah yang telah diberikan, siapa yang mensyukuri hidayah yang telah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, zadahum huda, maka Allah akan tambahkan hidayah. Akan tetapi kalau seandainya hidayah yang telah Allah berikan kita sia-siakan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian kufur, maka sesungguhnya apa? Azabku pedih. Azabku menyakitkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan yang Allah berikan juga kepada kita bahwasanya ya, kita bisa menggunakan lisan kita. Maka nikmat yang Allah berikan berupa lisan ini juga wajib untuk disyukuri. Wajib disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat lisan? Salah satunya apa? Memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan orang yang berzikir adalah orang yang cerdas. Allah katakan, Allah firmankan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit, sesungguhnya pada penciptaan bumi ini, pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal pikiran. Siapa orang-orang yang memiliki akal pikiran? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapa orang-orang yang Allah katakan memiliki akal pikiran? Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika berdiri ya, baik ketika duduk, wa ala junubihim, bahkan sampai dalam keadaan berbaring. Tidak lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang Allah katakan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang diberikan akal pikiran. Adapun orang-orang yang mungkin sekolahnya tinggi, gelarnya banyak, S-nya banyak. S1, S2, S3, S apa lagi? Nah, S campur. S-nya banyak. Bahkan S1 pun gelarnya banyak. Ya, ada berapa orang S1-nya berkali-kali? Sarjana komputer, sarjana matematik, ya. Dia borong semuanya. Tapi saking sibuknya dia belajar itu, dia lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang cerdas loh bukan? Cerdas? Allah katakan bukan orang cerdas. Karena orang yang cerdas kata Allah, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Orang yang tidak lupa zikir kepada Allah itu yang cerdas. Orang yang lalai dengan agamanya, dia sibuk dengan dunianya, maka ini bukan orang yang cerdas. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman tenang hatinya ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika berzikir kepada Allah. "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati itu baru tenang. Yang menciptakan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yakin atau enggak? Yakin Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kalau kita yakin Allah yang menciptakan kita, maka kita yakin, harus yakin bahwasanya Allah yang paling tahu apa yang bisa membuat hati itu tenang. Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya yang membuat. Penciptalah yang paling tahu apa yang dia ciptakan. Orang yang buat HP, dialah yang paling tahu kelebihan dan kelemahan HP tersebut. Pabrik yang buat motor itu, yang buat sebuah motor, pabrik itulah yang paling tahu apa kelebihan dan kekurangan motor itu. Maka ketika Allah yang menciptakan hati manusia, maka Allah yang paling tahu bagaimana cara membersihkan hati itu membuat dia tenang. Allah katakan, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu tenang. Ya, yang banyak hatinya resah, gelisah, galau, ya biasa anak muda banyak galau ya. Ya. Apa yang bisa membuat hati itu tenang dari kegalauan? Berzikir kepada Allah Subhanahu. Bukan duduk di malam hari, ya, di bawah langit memandang bintang-bintang. Dia lihat bintang, dia lihat bulan, dia melamun. Udah panjang pikirannya tak kemana. Ya, udah kebayang hidupnya 20 tahun lagi bagaimana. Nah, itu bayangannya. Tambah tenang atau tambah galau? Tambah galau. Asalnya ingin apa? Menenangkan hati. Kalau enggak jalan-jalan malam. Bingung, kesel, ya. Stres, hidupin starter motor. Cari angin. Pergi keluar. Pulang tenang enggak hati itu? Tambah banyak pikiran. Kalau enggak pergi cuci mata. Cuci mata pergi kemana? Pergi ke mall. Di mall lihat aurat-aurat wanita. Itu enggak cuci mata, itu ngotorin mata. Cuci mata kok tambah kotor. Ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau yang ingin cari ketenangan, bagaimana hati saya resah, gelisah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya zikir kepada Allah kok enggak tenang-tenang hati ini? Karena yang berzikir cuma lisannya, hatinya enggak ikut. Ya. Banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati entah kemana. Habis salat wajib, habis salat wajib. Ya. Itu saatnya berzikir. Kadang-kadang tangannya itu subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallahnya pun enggak kedengar lagi itu apa yang dibaca. Yang penting hitungannya pas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hati tak kemana. Bahkan kepala sambil gini-gini. Masjid yang diperhatiin. Tiangnya gimana gitu. Tapi ya subhanallah. Bahkan ada yang mungkin lisannya enggak gerak lagi tapi tangannya gerak. Ngobrol sama orang di sampingnya, tangan gerak. Habis itu merasa apa? Zikir udah selesai 33 kali. Padahal zikirnya enggak ada, cuma gerakan tangan. Gimana kemarin itu? Wah, enggak tahu katanya. Tangannya tetap kayak gini. Enggak gitu zikir, gimana mau tenang hati? Tapi kalau seandainya zikirnya dipahami, yakin dengan apa yang kita zikirkan, maka itulah bisa menjadi penawar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Allah Subhanahu berfirman dalam sabda Nabi, ini dinamakan hadis qudsi. Firman Allah dalam bentuk hadis Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku itu berada di prasangka hambaku, tergantung bagaimana prasangka hambaku. Kalau hambaku prasangka baik, maka kebaikan aku berikan. Kalau seandainya prasangka hambaku buruk kepadaku, aku berikan keburukan. Lalu setelah itu Allah berfirman, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku selalu berada bersama hambaku setiap kali dia berzikir. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita setiap kita berzikir. Kalau kita lupa zikir, Allah enggak bersama kita. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau seandainya dia berpikir sendirian, maka aku akan sebutkan namanya sendirian. Ya Allah, sebut nama kita sendirian. Wa in dzakarani fi mala'in. Kalau seandainya dia berzikir di khalayak ramai, di antara teman-temannya dia zikir di depan orang-orang. Dzakartuhu fi mala'in khairun minhum. Aku akan sebutkan namanya di depan khalayak yang lebih baik daripada teman-temannya. Bayangkan kalau seandainya presiden ya, menyebut nama kita di depan para menteri, memuji nama kita di depan para menteri, ancaman presiden, kepala desa. Ya, lagi ada rapat, terus di depan orang-orang itu disebut nama kita, Bapak Fulan, Masya Allah, Bapak Ahmad, Masya Allah, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh, itu senang. Ya, itu gak tahu itu masih nginjek lantai apa enggak, terbang. Karena dipuji sama kepala desa. Bayangkan kalau dipuji sama presiden. Bayangkan kalau seandainya Raja Salman muji kita, Raja Salman di Saudi sana, datang ke sini terus muji kita. Masya Allah itu. Itu selama sebulan dia sebutin ke teman-temannya, tahu gak kemarin? Nama saya disebut sama Raja Salman. Udah tahu belum? Nama saya disebut sama Raja Salman. Itu semua orang dikasih tahu. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penguasa alam semesta. Rajanya para raja. Penguasanya para penguasa. Yang menyebut nama kita. Jangan sampai kita malas berpikir kepada Allah. Udah tahu Allah yang bakal nyebut nama kita, kok malas. Maka rajin berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pikir itu menghalangi kemaksiatan, apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan banyak orang yang berpuasa tapi maksiat tetap jalan. Yang penting yang ditahan makan, enggak minum, enggak berhubungan sama istri. Selain itu jalan, ghibah tetap jalan, gosip tetap jalan. Gimana kabar ibu Fulan? Oh, ibu kemarin tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tahu nggak beritanya kemarin ibu yang ini? Oh iya ya, kemarin beritanya kayak ini. Sekarang nggak ibu-ibu aja, bawa bapak pun, yang laki-laki pun ikut. Udah tahu belum kemarin si aib yang nggak diketahui orang nyebar cerita. Padahal Allah katakan, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian? Orang yang gosip itu sedang makan bangkai saudara. Daripada sibuk nyebut nama orang, daripada sibuk nyebutin aib orang, mendingan sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk berzikir kepada Allah. Dikatakan oleh Al-Qayyim rahimahullah, "An-nafsu illam tushghilha bit-ta'ah shaghalatka bil-ma'siyah." Jiwa itu, hati itu, kalau seandainya tidak engkau sibukkan dengan ketaatan, maka dia akan menyibukkan dirimu dengan kemaksiatan. Orang kalau udah banyak ngelamun, yang dipikir kebaikan atau keburukan? Buruk biasanya. Mau banyak aneh-aneh yang dipikir. Ada orang sedang ngelamun tiba-tiba, dalam lamunannya apa? Nanti sholat malam 11 rakaat. Nanti bacaan apa? Saya mau baca Quran lah 30 juz hari ini. Ada orang sedang ngelamun, bagaimana cara saya menamatkan Al-Quran? Itu saya ngelamun. Kebanyakan maksiat. Dan diantara yang terpenting juga bahwasanya keutamaan zikir itu, faedah yang kita dapatkan dari zikir, zikir itu menguatkan hati kita. Ketika hati kuat, tubuh pun menjadi kuat. Ya. Rasulullah SAW katakan, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau seandainya segumpal daging itu baik, maka tubuhnya pun semuanya jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu buruk, jelek, maka semua tubuhnya pun ikut jelek. Kalau itu lemah, semua tubuhnya lemah. Kalau dia kuat, maka semuanya kuat. Apa segumpal daging itu? Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu yang dimaksud adalah hati. Kalau hati seorang itu kuat, tubuhnya kuat. Dan ini telah dibuktikan oleh para ulama. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah berkata, menceritakan guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ada seorang ulama bernama Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Salam Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar di abad ke-8 Hijriah. Beliau punya murid namanya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menceritakan, guru kami itu dalam satu pekan bisa menulis sebuah kitab, bisa menulis sebuah kitab yang gak bisa ditulis oleh orang lain bertahun-tahun. Ibnu Taimiyah cuma butuh waktu satu minggu, satu pekan. Bahkan Ibnu Taimiyah pernah menulis sebuah kitab yang bernama Al-Fatawa Al-Hamawiyah. Ya, Al-Fatawa Hamawiyah, lumayan kitab. Itu ditulis cuma dari waktu asar sampai maghrib. Kita asar sampai maghrib, apa yang sudah kita tulis? Nah, mahasiswa tugas kampus saja bisa butuh waktu berapa? Sepekan, dua pekan. Ya Allah, besok tugas mau kumpul lagi kan? Ibnu Taimiyah nggak perlu lama-lama. Ya, habis asar, habis sholat, duduk, nulis, orang azan maghrib, selesai kita. Ya, ketika perang barisan terdepan. Ketika perang barisan terdepan, orang semua pasukan tuh heran lihat Ibnu Taimiyah, kok bisa kayak gitu perangnya. Padahal dia orang yang miskin, makan pun jarang kayak. Ya, memenuhi kebutuhan hidupnya sulit, tapi kok paling semangat di depan. Tebasannya mengalahkan orang-orang lain. Ya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan rahasianya itu ketika aku melihat Ibnu Taimiyah guruku itu pagi hari setelah salat subuh duduk di masjid. Duduk di masjid. Sampai mendekati pertengahan hari, beliau berzikir sampai pertengahan hari. Lalu apa? Kata beliau melihat Ibnu Qayyim rahimahullah, lalu dikatakan, ini sarapanku, kata Ibnu Taimiyah. Ini sarapanku, kata Ibnu Taimiyah. Kalau seandainya aku tidak sarapan, maka hilanglah kekuatanku. Lihat sarapannya apa? Zikir. Ya. Maka semoga ini bisa menjadi perhatian kita, ya. Zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mengeluhkan capek misalkan, perbanyak zikir pada Allah, yakin bahwasanya Allah akan menguatkan hati kita, tubuh kita pun menjadi kuat. Itu obat capek. Apa? Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena waktu maghrib telah masuk, kita cukupkan sampai sini, ya. Subhanallahi wa bihamdihi, syadu ala ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustaz Ahmad Isan atas nasihat singkat yang telah diberikan. Jazakumullahu khair. Dan kepada para jemaah sekalian, agar tidak lupa untuk mengucapkan bismillah sebelum membatalkan puasanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kepada muadzin agar dapat mengumandangkan azan. Ashhadu an la ilaha illallah.

Yeah.